بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد حرمتنا عزكم الله kita telah menyebutkan pada sesi yang pertama pentingnya masalah akidah dalam Islam dan juga menyebutkan tentang beberapa kaidah penting yang disebutkan oleh ahlu sunnati wal jamaah dalam memahami masalah akidah. Qanamtina azakumullah. Perkara berikutnya yang perlu disampaikan di sini adalah keistimewaan akidah ahlus sunnati wal jamaah dibandingkan dengan akidah-akidah yang difahami oleh berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang. Di antaranya ialah yang pertama, akidah ahlus sunnah bersumber dari rujukan aslinya Alkitab was sunnah, jauh dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan hawa nafsu. Lain halnya dengan akidah-akidah yang ada pada sekte-sekte yang menyimpang, sumbernya bukan dari Alkitab Sunnah, namun sumbernya dari hasil pemikiran-pemikiran hawa nafsu mereka sendiri, sehingga penuh dengan syubhat dan penyimpangan. Yang kedua, akidah Ahlus Sunnah menjadikan seorang Muslim mengagungkan nas Quran dan Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah ini menjadikan seorang Muslim mengagungkan Alkitab was Sunnah. Sebab dalam semua prinsip-prinsip agamanya selalu kembali kepada Alkitab was Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah itu selalu di atas, selalu dia agungkan, selalu dia kedepankan. Sementara akidah-akidah sekte yang menyimpang menjadikan pelakunya, menjadikan orangnya menjauh dari Alkitab was Sunnah, bahkan mengesampingkan dan melecehkan Alkitab was Sunnah. Yang berikutnya, akidah Ahlus Sunnah ini menghubungkan seorang Muslim dengan salafnya, mengaitkan seorang Muslim dengan salafnya dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Dikarenakan memang akidah Ahlus Sunnah itu difahami dengan pemahaman salaf. Otomatis seorang Muslim yang berakidah Ahlus Sunnah akan selalu berkaitan, selalu berhubungan dengan salafnya, tidak pernah putus. Ada jalur silsilahnya. Sementara akidah-akidah sekte yang menyimpang memutuskan hubungan Muslim dengan salafnya, dikarenakan akidah mereka tidak dibangun di atas prinsip salaf, tapi dibangun di atas prinsip hawa nafsu tokoh masing-masing atau sekte masing-masing. Yang berikutnya, akidah Ahlus Sunnah ini menyatukan seluruh kaum muslimin yang berpegangan dengannya. Akidah Ahlus Sunnah ini menyatukan seluruh kaum muslimin yang berpegangan dengannya. Siapa saja yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah pasti akan bersatu di dimanapun mereka berada, kapanpun mereka hidup, di kondisi apapun, di masa kapanpun. Semua akidah Ahlu Sunnah itu satu. Orang tadi hidup di belahan timur bumi, di belahan barat bumi, di tengah-tengah bumi, di semua tempat, semua akidahnya satu. Semua prinsipnya satu. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Akidah Ahlu Sunnah di Indonesia sama dengan yang di luar Indonesia. Akidah Ahlu Sunnah di zaman sekarang sama dengan yang zaman dahulu kala. Tidak ada renovasi, tidak ada revisi, juga tidak ada perubahan-perubahan. Semuanya satu. Dari mulai zaman dahulu kala sampai yaumul kiamah nanti. Sementara akidah yang ada pada sekte-sekte yang menyimpang itu menyesatkan umat dan memecah belah umat. Masing-masing dengan hawa nafsunya, masing-masing dengan kelompoknya, masing-masing dengan pemahaman tokohnya. Seiring dengan waktu banyak perubahan-perubahan, revisi-revisi. Barakallahu fikum. Itu mereka. Sehingga mereka dikenal dengan ahlul furqah, orang-orang yang bikin perpecahan. Yang berikutnya, di antara keutamaan dan keistimewaan akidah Ahlu Sunnah ialah berpegang teguh dengan akidah Ahlu Sunnah itu merupakan upaya terbesar seseorang tadi istiqomah di atas agama. Termasuk min a'zami asbabith thabat ala din. Berpegang teguh dengan akidah Ahlu Sunnah itu merupakan upaya terbesar untuk istiqamah teguh di atas agama Allah yang mulia ini. Semakin kuat dia berpegangan dengan akidah yang benar, semakin kuat imannya, semakin kuat prinsipnya, semakin kuat agamanya, semakin kokoh pendiriannya. Lain halnya dengan orang-orang yang berpegangan dengan pemahaman sekte-sekte yang menyimpang, goyah, lemah, dan berbuah pada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan yang terakhir ialah seseorang yang berakidah dengan akidah Ahlu Sunnah, maka akidah tersebut akan mempengaruhi ubudiahnya, mempengaruhi muamalahnya, mempengaruhi akhlaknya, mempengaruhi adab dan sopan santunnya. Sebab akidah Islam itu berkaitan erat dengan perkara-perkara yang sifatnya lahiriah. Maknanya barakallahu fikum, seseorang yang betul-betul berpegang teguh dengan kuat, mengilmui, mengamalkan akidah Ahlu Sunnah, maka akan semakin bagus ibadahnya, akan semakin indah akhlaknya, akan semakin sopan dan santun adabnya, akan semakin indah pula muamalahnya. Mafhumnya, seseorang yang mengaku di atas akidah Ahlu Sunnah kemudian ternyata ubudiahnya, ibadahnya kepada Allah mengalami penurunan, itu akidahnya juga mengalami penurunan. Ada yang kongslet pada akidahnya. Mungkin kurang kuat, mungkin kurang yakin, mungkin kurang diilmui, sehingga ubudiahnya dia tidak bagus. Atau muamalahnya, atau akhlaknya, atau adabnya, atau kesehariannya, kok ternyata mengalami hal-hal yang kurang bagus. Pertanda akidahnya tidak beres. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Ini diantara mumayyizat, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang tidak ada pada akidah-akidah selain Ahlus Sunnah, atau akidah-akidah yang ada pada sekte-sekte yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ini diantaranya barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam berakidah, dan mengetahui beberapa keutamaan-keutamaan akidah mereka. Maka di sini barakallahu fikum perlu kita simpulkan, kita globalkan pembahasan-pembahasan akidah-akidah Ahlus Sunnah yang dasar. Sebelum nanti insyaallah akan kita terangkan cukup panjang dan lebar pada kajian-kajian berikutnya, membahas langsung kitab atau risalah Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman. Hadirin a'azakumullah, sebagaimana yang terangkan di awal, akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam itu diglobalkan pada rukun iman yang 6. Paham ya? Akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam diglobalkan pada rukun iman yang 6. Yang pertama ialah al-imanu billah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah ini mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara. Ini saya sebutkan sekarang secara mujmal. Rinciannya pertemuan berikutnya insyaallah. Iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Yang pertama ialah mengimani wujudnya Allah. Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam, penguasa alam. Itu rububiyah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Maknanya ialah kita harus beribadah hanya kepada Allah semata. Mempersembahkan semua bentuk ibadah kita ini untuk Allah semata. 3 perkara ini, mengimani wujudnya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, itu banyak diulas secara khusus oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid. Dalam buku-buku yang dengan judul Tauhid. Yep. Yang keempat ialah mengimani atau beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Disebut dengan mengimani asma dan sifat-sifatnya Allah. Poin terakhir ini barakallahu fikum yang banyak diulas, dijabarkan, disyarah oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Sehingga tatkala mereka membicarakan iman kepada Allah, pasti pembicaraannya masalah asma dan sifat. Tentang asmaul husna, tentang sifat-sifat Allah yang mulia, rincian-rincian sifat-sifat Allah yang diingkari oleh sekte-sekte yang menyimpang. Sehingga pada pembahasan iman, pembahasan akidah, lebih banyak mengupas tentang asma dan sifat. Sementara poin pertama, kedua dan ketiga itu banyak dibahas dalam pembahasan tauhid. Faham ini ya? Maka otomatis nanti yang kita ulas, yang kita jabarkan lebih luas poin yang keempat ini terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan ini barakallahu fikum, para ulama kita mengupas lebih lanjut beberapa sifat-sifatnya Allah. Tamam, yang memang diingkari dan terjadi perguruan hebat antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Di antaranya ialah tentang masalah sifat al-ulu. Allah itu maha tinggi. Juga di antaranya ialah sifatul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, berfirman. Juga di antaranya ialah sifatul nuzul. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Barakallahu fikum. Ini beberapa sifat-sifat yang diingkari oleh sekte-sekte yang menyimpang dibahas lebih khusus oleh para ulama una dikarenakan adanya sekte-sekte yang menyimpang tadi. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah taala. Itu kerangka pembahasan iman kepada Allah. Paham ya? Poin pertama, kedua, ketiga rinciannya dalam kitab-kitab ulama dengan judul Kitab Tauhid. Poin yang keempat, itu dirinci dalam pembahasan iman, dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah. Asma dan sifatnya Allah. Yang kedua tentang al-imanu bil malaikah. iman dengan para malaikat. Meliputi beberapa perkara ya. Di antaranya mengimani sifat-sifatnya para malaikat. Mengimani sifat-sifat para malaikat yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis tentang sifat-sifatnya mereka itu dibahas dalam pembahasan akidah. Dari mana asal penciptaannya mereka dibahas dalam perkara akidah. Kemudian tugas-tugas mereka, apa saja tugas-tugasnya para malaikat, itu dibahas di sini. Jumlah mereka yang sangat banyak itu juga dibahas dalam pembahasan akidah. Barakallahu'alaikum. Kemudian terkait dengan masalah karin, para malaikat yang senantiasa menemani umat manusia, ada karin dari kalangan jin, ada karin dari kalangan malaikat. Ini semuanya akan diulas dan dikupas dalam pembahasan al-imanu bil malaika. Iman kepada malaikat, kalau dibikin judul begitu ya, dengan tema daurah begitu, judulnya menjelajahi alam malakut. Jadi nanti kita diajak untuk menjelajahi alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sifatnya mereka, bagaimana amalnya mereka, tugasnya mereka, dan segala macamnya. Dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Itu semuanya terkait dengan al-imanu bil malaika. Kemudian poin yang berikutnya, al-imanu bil kutubil munazzalah. Beriman dengan kitab-kitab suci. Disebutkan apa saja kitab suci itu. Kepada siapa diturunkan kitab suci itu. Kemudian secara khusus membahas tentang kitab suci Al-Quran. Pembahasan yang paling menyita perhatian para ulama ialah tentang Al-Quran Kalamullah. Tentang Al-Quran Kalamullah. Ditegaskan oleh para ulama sunnah bahwasanya akidah ahlu sunnah Al-Quran ialah firman Allah, bukan makhluk. Kenapa ada penegasan demikian? Dikarenakan ada fitnah yang sangat besar di sejarah Islam, di mana tokoh-tokoh Mu'tazilah menebarkan paham kufur yang menyatakan Al-Quran ialah makhluk. Pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sehingga menyita perhatian para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Dibawakan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis untuk menerangkan Al-Quran ialah kalamullah, bukan makhluk. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjelaskan tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kewajiban mengimaninya, mempelajarinya, mengilmuinya, mengamalkan isi kandungan-kandungannya. Al-Quran itu ialah kitab suci yang menghapuskan hukum-hukum kitab sebelumnya. Ila akhiri. Ini semuanya dibahas dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab suci. Terutama Al-Quranul Karim, terutama pembahasan tentang masalah Al-Quran ialah kalamullah, bukan makhluk. Ini terkait dengan al-imanu bil kutubil munazzalah. Yang keempat ialah al-imanu birrusul. Beriman dengan para nabi dan para rasul. Ini yang paling panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Dikarenakan keterkaitannya sangat banyak. Di antaranya ialah beriman tentang jumlahnya Rasul. Jumlahnya Nabi itu ada berapa. Kemudian bagaimana dakwah mereka. Tugasnya mereka masing-masing. Kemudian sifatnya mereka, khususnya sifatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Membahas tentang syama'il Muhammadiyah. Kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian terkait dengan keutamaan-keutamaan Rasul secara khusus. Kemudian kewajiban mentaati Rasul. Hak-haknya Rasulullah SAW. Mentaatinya. Mencintainya. Meribai beliau sebagai Rasul. Dan perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara bentuk iman kepada Rasulullah SAW ialah akidah ahlus sunnah terkait dengan para sahabat. Dirinci lagi tentang masalah itu. Juga di antara iman kepada Rasulullah SAW ialah akidah ahlus sunnah tentang ahlul bait, tentang keluarganya Rasulullah SAW. Siapa mereka, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan mereka, hak dan kewajiban mereka, keutamaan-keutamaan mereka, dan semisalnya. Juga di antara bentuk iman kepada Rasulullah SAW ialah akidah ahlus sunnah tentang karomah wali. Tentang karomahnya wali. Barakallahu fikum. Contoh-contoh karomah di zaman sahabat. Bagaimana karomah itu. Kenapa kau dapat karomah. Dan segala macamnya. Yang intinya barakallahu fikum. Seseorang mukmin mendapatkan karomah dari Allah Taala dikarenakan ittiba' dia. Tindakan dia yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Juga di antara bentuk iman kepada Rasulullah SAW ialah akidah ahlus sunnah tentang penguasanya. Akidah ahlus sunnah tentang para penguasa. Disebutkan tentang masalah pemimpin-pemimpin dari Quraisy, kemudian pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk, tugas-tugas penguasa, hak-hak penguasa, tugas-tugas rakyat, hak-haknya rakyat, dan segala macamnya. Perkara-perkara yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah pemerintahan. Dimasukkan dalam pembahasan ini dikarenakan ketaatan kepada penguasa itu dikaitkan dengan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada penguasa itu dikaitkan dengan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dia adalah bentuk ketaatan kepada Rasul, taat kepada para penguasa dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dibahas panjang lebar tentang masalah penguasa. Juga di antara bentuk iman kepada Rasulullah SAW ialah tentang masalah al-ukhuwah al-islamiyah. Bagaimana muamalah kita, sosial kita dengan sesama. Dibahas tentang masalah ukhuwah islamiyah, bagaimana keutamaan-keutamaan ukhuwah islamiyah, bagaimana kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan ukhuwah islamiyah, hal-hal yang menguatkan ukhuwah islamiyah, hal-hal yang merusakkan ukhuwah islamiyah, dan segala macamnya, ya kawan. Semua pembahasan yang berkaitan dengan ukhuwah islamiyah dimasukkan dalam bab iman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Sehingga panjang. Panjang dan lebar tentang masalah itu. Kemudian bab yang kelima ialah al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Ini pun juga panjang pembahasannya. Iman kepada hari akhir itu dimulai dengan pembahasan al-maut, masalah kematian. Diteruskan dengan pembahasan alam kubur, alam barzakh. Apa saja yang di alam barzakh, apa saja kejadiannya, nikmat kubur, azab kubur, pertanyaan mungkar wa nakir, dan segala macamnya. Kemudian diteruskan dengan pembahasan tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian diteruskan dengan detik-detik terakhir dunia ini. Detik-detik terakhir hancurnya dunia dan awal datangnya kiamat. Terus berlangsung. Terus berlangsung. Disebutkan sekian banyak riwayat, peristiwa-peristiwa kehancuran dunia, datangnya kiamat, bangkitnya manusia dari tempatnya masing-masing, sampai ke mahsyar. Di mahsyar ada syafaat dan segala macamnya. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya mizan, ada yang namanya pembagian buku-buku amal, ada yang namanya haud, telaganya Rasul, ada yang namanya sirat, jembatan yang dibentangkan di antara punggung jahannam, ada surga, ada neraka, ada qisas. Sampai pada ujungnya nanti ialah terkait dengan al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Itu semuanya barakallahu fikum panjang pembahasannya. Dari mulai masalah kematian sampai terkait dengan masalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Siapa ahlul jannah, siapa ahlul nar, bagaimana nikmat surga, bagaimana pula ngerinya dan azab neraka. Baru kemudian pembahasan yang terakhir, al-imanu bil qadar, beriman dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan bahwasanya semuanya dengan takdir. Juga menjelaskan tentang martabat-martabat iman kepada takdir. Ada martabat al-kitabah, penulisan takdir. Ada martabat al-khalqa, penciptaan makhluk. Ada martabat al-ilm, Allah mengetahui semua yang ada. Ada martabat al-masyi'ah, semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan empat martabat takdir. Al-kitabah, Allah mencatat takdir semua yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang kedua namanya martabat al-khalqa, Allah menciptakan semua yang ada. Semua adalah makhluk di Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya martabat al-ilm, Allah mengetahui semua yang ada. Azali, abadi, yang besar, yang kecil, semuanya. Itu semuanya diketahui, diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan martabat yang keempat ialah al-masyi'ah, semua terjadi dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya dibahas dalam al-imanu bil-qadar. Kemudian kewajiban ikhtiar bagi seorang hamba, adanya iradah, kehendak, kemampuan seorang hamba untuk berbuat. Itu dibahas dalam pembahasan ini, terkait dengan peristiwa janin dalam perut ibunya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya lagi. Dan berikut ancaman-ancaman orang-orang yang tidak beriman dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup dengan hadis yang menyebutkan tentang globalnya rukun iman yang enam. Sehingga kalau berbicara tentang akidah ahlu sunnah, dasar-dasar akidah ahlu sunnah sangat luas dan sangat panjang lebar uraiannya itu. Globalnya rukun iman yang enam. Menjadi semakin panjang tatkala di tengah-tengah umat ini barakallahu fikum, banyak pihak-pihak yang menyimpang dalam bab akidah, yang sesat dalam bab akidah, yang mengharuskan para ulama kita membantah penyimpangan masing-masing. Sehingga prinsip pembahasan akidah itu yang pertama menerangkan akidah ahlu sunnah pada masalah A. Kemudian menerangkan siapa saja yang menyimpang. Apa aja penyimpangannya, bagaimana bantahannya. Itu setiap permasalahan, setiap kasus, demikian keadaannya. Sehingga jangan heran barakallahu fikum, kemudian belajar akidah itu tidak cukup dalam waktu satu jam. Belajar akidah tidak cukup dalam satu hari, sebagaimana apa namanya keterangan banyak pihak. Tapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menuntaskan akidah ahlu sunnah saja butuh waktu yang lama. Belum lagi kita harus memahami dan mengetahui akidah yang sesat, yang menyimpang. Harus kita ketahui seluk-beluknya, siapa tokoh-tokohnya, siapa sektenya, bagaimana pemahamannya, terus dibantah satu persatu. Dan itu tidak ada habis-habisnya. Kenapa ya kawan? Sebab yang namanya penyimpangan akidah di tengah-tengah umat terus berkembang, mengalami perubahan, pengembangan, pengembangan, pembaharuan, baju baru, istilah baru, dan segala macamnya dari masa ke masa. Itu semuanya membutuhkan penjelasan, khususnya bantahan-bantahan kepada mereka-mereka yang menyimpang dari akidah ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga panjang, panjang ikhwan barakallahu. Dan kitab-kitab karya para ulama una dalam perkara akidah sangat banyak sekali. Ada yang khusus menerangkan tentang akidah ahlu sunnah. Ada khusus, kitab khusus yang menerangkan tentang akidah ahlu sunnah. Ada pula kitab yang menerangkan akidah ahlu sunnah sekaligus menerangkan akidah-akidah yang menyimpang. Berikut bantahannya. Ada pula kitabnya para ulama yang khusus disebut dengan Kutubur Rudud. Kitab khusus untuk membantah pemahaman-pemahaman masing-masing sekte yang menyimpang dalam babul akidah. Sehingga kalau dibeli semua bukunya ulama gitu ya, itu sekian banyak rak, 3-4 saf dari ujung ke ujung itu buku akidah semuanya. Barakallahu fikum. Buku akidah di kalangan salafun shalih, buku akidah di kalangan para mutaakhirin, buku akidah di kalangan orang zaman sekarang ini, buku akidah dengan sanad yang dibahas masing-masing sanadnya, sahih dhaifnya. Kemudian buku akidah dalam bentuk pemaparan. Itu semuanya panjang dan lebar, barakallahu fikum. Ringkasnya ikhwanul fillah azzakumullah ialah pada pembahasan rukun iman yang 6. Itu globalnya. Rukun iman yang 6 dan penjabaran yang agak luas sedikit ialah apa yang saya utarakan di atas, dan itu yang nanti barakallahu fikum akan kita bahas pada risalah kita Al-Majmu'atul Hisan fi Usul Iman. Kita sengaja mengumpulkan beberapa riwayat tentang masalah ini supaya pembahasan akidah kita betul-betul didasarkan pada hadis ya Rasul alaihi salatu wasalam, tidak menggunakan ra'yu, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pemahaman masing-masing tokoh para khalifah. Tidak langsung merujuk kepada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian nanti kita jabarkan, kita ulas dengan keterangan-keterangan para ulama una dari mulai zaman dahulu sampai ulama-ulama di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini karantina azakumullah globalnya. Global daripada pembahasan dasar-dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya dahulukan dengan harapan supaya masing-masing kita punya gambaran. Punya gambaran apa yang bakal diulas, apa yang bakal dibahas. Barakallahu fikum. Jadi belum lagi dibahas tentang sikap Ahlu Sunnah kepada Ahlul Bid'ah. Itu juga dimasukkan sungguhnya ikhwan dalam pembahasan Al-Iman Bir-Rasul. Iman dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prinsip Ahlu Sunnah dalam mensikapi Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Al-Bid'ah yang panjang. Dan insyaAllah akan kita bahas satu persatu. Barakallahu fikum. Mungkin per hadis, mungkin per bab. Mungkin per hadis, mungkin per bab. Melihat kondisinya masing-masing. Kalau membutuhkan penjabaran yang cukup panjang, barakallahu fikum, kita bahas per hadis. Kalau sekiranya cukup, kita bahas per bab. Per bab insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Dan di antara nanti yang akan kita bahas per bab ialah bab yang pertama tentang masalah al-imanu billahi tabaraka wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah untuk pertemuan yang berikutnya, tema kita ialah bab yang pertama ini. Temanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti judulnya nanti menyusul. Barakallahu fikum. Tidak mungkin bikin judul. Judul kajiannya iman kepada Allah. Itu kurang menarik. Kurang menarik. Nanti akan kita bikin judul yang menarik insyaAllah ta'ala. Gitu ya. Nah. Mau disebutkan sekarang? Nanti aja ya. Nama ikhwan. Masih panjang waktunya. Saya lihat bagaimana ini kertas ini.